Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allahu azza wa jal fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda. Huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Coba kita hitung santri yang namanya Abdullah. Ya, coba angkat tangan yang namanya Abdullah biar saya bantu hitung. Yang namanya Abdullah. Abdullah. Enggak ada. Ya, dari sini coba dihitung dari sini. Di sini ada enggak ada? Hah? Enggak dari sini. Tenang dulu, jangan ribut. Yang namanya Abdullah, angkat tangan dari sini. Tenang dulu, dihitung dari sini. Ada enggak yang namanya Abdullah di sini? Angkat tangan dong. Satu. Yang dari sini, dua. Gak ada lagi, tiga. Ini, udah gak ada? Tenang, tenang. Empat. Yang namanya Abdullah, lima. Ada lagi gak? Sebelah sini, sebelah sini. Sudah gak ada, lima. Kalau namanya Abdullah gak ngaku, saya ganti namanya nanti. Lima, ada lagi gak sebelah sini? Udah gak ada, lima ya. Lanjut, yang sebelah sini. Enam. Mundur ke belakang. Sekitar sini. Enam, ada gak yang namanya Abdullah nih? Tinggal angkat tangan aja, susah banget. Enam, ada gak yang namanya Abdullah? Gak ada, geser sebelah sini. Enam, tujuh, delapan. 9, 10. Sebelah sini enggak ada? Tiang ke sini. 10. Sudah enggak ada sini. Lanjut, sebelah sini. Ya Allah, susah banget ngangkat tangan gini. Enggak salah kok. Coba angkat tangan sini. 11. Terus? Enggak ada di sini lagi, 11. Enggak ada sini. Sebelah sini, 12. Jadi santri yang namanya Abdullah ada 12. Itu yang ngaku. Ada yang punya nama Abdullah tapi malu. Terus gak mau ngangkat tangan. Ya, ganti aja namanya. Bagus-bagus namanya Abdullah gak ngaku. Ada berapa? 12. Banyak atau sedikit gak itu namanya Abdullah 12? Banyak. Terus ngebedainnya gimana? Cara membedakannya? Pakai nama belakang. Ada gak yang nama belakangnya juga sama? Semuanya beda 12 Abdullah? Beda semua? Oh, Abdullah siapa? Abdullah Boim. Ibrahim. Terus? Satu lagi, tadi Abdullah juga kan? Bukan yang situ, Abdullah siapa? Asep. Itu akibat ngomongnya pelan kayak gitu. Harus kenceng. Abdullah siapa? Azam, kan gitu. Kenceng, ketahuan. Kalau cuma... Abdullah Azam, Abdullah Ibrahim, terus yang di sini tadi siapa? Abdullah siapa itu? Abdullah Umar, bin Umar atau Umar? Oh, masya Allah, ini yang anak cari karena yang mau kita tulis Abdullah bin Umar nih. Iya. Ada Abdullah bin Umar yang lain? Ada enggak Abdullah bin Umar yang lain? Kamu Abdullah. Ini siapa namanya? Abdullah Umar juga. Kok malu punya nama bagus, kok malu. Duduk yang bagus. Nangis? Enggak lah. Malu sama siapa? Coba lihat sini. Abdullah. Namamu Abdullah. Iya. Nama abinya Umar juga? Loh. Abdullah bin Yoga. Tapi nama lengkapnya Abdullah Umar. Abdullah Umar Al-Faruq. Ditulis sekarang. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ditulis. Udah siap? Buku dan bolpennya. Abdullah bin Umar bin Khattab. Radiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar bin Khattab. Radiyallahu anhuma. Abu Abdurrahman. Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Abu Abdurrahman Al-Qurashi. Al-Qurashi artinya dari suku Quraisy. Bagus. Abu Abdurrahman Al-Qurashi. Titik. Masuk Islam sejak kanak-kanak. Masuk Islam sejak kanak-kanak. Kanak-kanak itu maksudnya apa? Masih kecil. Masih kecil udah masuk Islam. Berani enggak? Masih kecil sudah masuk Islam itu berani. Karena Abdullah bin Umar itu pemberani. Jadi Abdullah bin Umar bin Yoga tadi harus berani juga. Ya. Masuk Islam sejak, apa tadi? Sejak kanak-kanak. Turut berhijrah bersama ayahnya. Turut berhijrah. Aslama wa huwa saghirun, thumma hajara ma'a abihi, lam yahtalim. Turut berhijrah bersama ayahnya. Dan belum berusia baligh. Berarti masih kecil juga. Ayahnya siapa namanya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wastusghira yauma Uhudin. Beliau mendaftar ikut perang Uhud. Beliau mendaftar ikut perang Uhud namun ditolak karena masih kecil. Wastusghira yauma Uhudin. Beliau ikut mendaftar perang Uhud namun ditolak karena masih kecil. Perang pertama yang beliau ikuti, fa'awwalu ghazawatihi al-khandaqu. Perang pertama yang beliau ikuti adalah perang Khandaq. Atau juga dinamakan perang al-Ahzab. Bagus. Fa'awwalu ghazawatihi al-khandaku. Perang pertama yang beliau ikuti adalah perang Khandaq. Ya, sedikit lagi. Setelah itu kita bercerita. Perang Khandaq atau al-Ahzab. Abdullah bin Umar, masih kelanjutan catatan, Abdullah bin Umar meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2000 lebih banyaknya. 2000 lebih. 2000 apa ini? 2000 apa? 2000 hadis. Jadi sahabat paling banyak meriwayatkan hadis nomor 2. Nomor 1 siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 2 Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Cukup sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan. Jadi apa yang kita simpulkan dan yang terbayang, kesimpulan dan yang kita bayangkan adalah sahabat Abdullah bin Umar sejak kecil, Abdullah bin Umar sejak kecil, apa yo? Sejak kecil masuk Islam, sejak kecil berhijrah, ya kan? Sejak kecil masuk Islam, sejak kecil berhijrah, sejak kecil ingin ikut perang, sejak kecil, ya, sejak kecil sudah rajin belajar hadis sallallahu alaihi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil mengikuti apa? Nabi. Betul. Sejak kecil, satu lagi. Enggak, yang tadi yang kita baca. Sejak kecil meriwayatkan hadis sudah. Bukan, perang Khandaq udah gede. Sejak kecil hijrah tadi sudah. Sejak kecil masuk Islam, sejak kecil berhijrah, sejak kecil ingin ikut perang. Sejak kecil mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil membaca hadis, rajin belajar. Sejak kecil, satu lagi. Sejak kecil, ah ini yang bisa jawab hadiah. Sejak kecil hijrah sudah. Meriwayatkan hadis sudah. Kan sejak kecil masuk Islam, sejak kecil berhijrah, sejak kecil ingin, sudah, sejak kecil Islam itu, sejak kecil ingin ikut perang. Sejak kecil rajin belajar, sejak kecil ikut Nabi belajar hadis. Satu lagi, sejak kecil, jadi sahabat Nabi udah, nuntut ilmu udah. Satu lagi. Coba dilihat dulu catatannya, dilihat catatannya. Sudah, itu banyak rajin belajar itu sudah. Apalagi hadiahnya ini menunggu nih. Sejak kecil selalu bersama Rasul sudah. Ah, mana tadi yang jawab orang tuanya? Ah, sini kamu. Nah. Sejak kecil nurut sama orang tuanya. Wong tadi hijrah bersama siapa? Ayah, yang sini hadiah. Itu dong. Milih yang mana nih? Lihat. Yang bisa jawab lah yang dapat hadiah. Pilih yang mana? Jangan lihat orang lain, kamu sendiri nentukan. Ini. Ah, sama bolpen, satu. Pilih yang mana? Ini. Ah, ya, bagus. Jadi kesimpulannya, udah tenang lagi. Kesimpulannya, sahabat Abdullah bin Umar sejak kecil adalah anak yang baik. Kenapa? Sejak kecil sudah masuk Islam. Padahal masuk Islam yang kapan itu? Sebelum hijrah. Berarti waktu itu masih di Mekah. Padahal di Mekah itu dimusuhi oleh orang banyak. Digangguin sama orang-orang musyrik. Abdullah bin Umar tidak takut. Abdullah bin Umar pemberani. Kalian juga seperti itu. Harus pemberani. Dilatih dan belajar dari sekarang. Kalau ditanya namanya, jangan malu. Jangan sembunyi di belakang tiang. Kalau disuruh berdiri, berdiri. Jangan pura-pura gak tahu sambil lihat kiri kanan. Kalau disuruh maju, maju. Cuma maju aja, gak menghadapi musuh kok takut. Abdullah bin Umar sejak kecil sudah pengen ikut. Tapi ditolak. Kenapa ditolak? Masih kecil. Kalau zaman sekarang udah gede aja masih takut. Nah, kamu berdiri. Berdiri. Nah, ini kan. Gak boleh seperti itu. Berdiri, berdiri. Cuma berdiri aja kok. Ikuti Abdullah bin Umar, pemberani. Coba berdiri. Setelah berdiri langsung duduk lagi. Ayo. Berdiri, set, duduk. Bismillah. Kok takut? Gak diapa-apain. Berdiri. Ya, namanya siapa? Samuro. Duduk. Ya, kamu berdiri. Tiang. Berani. Namanya? Raihan. Duduk. Kamu berdiri. Iya. Namanya? Yusuf. Duduk. Kamu berdiri. Namanya? Noval, ya duduk. Kamu berdiri. Ah gini nih, ini namanya Abdullah bin Umar beneran. Siapa namanya? Haidar. Haidar, duduk. Kamu berdiri. Namanya? Ibrahim. Kok pada ketawa sih? Kamu diapain Ibrahim kok diketawain? Berdiri. Ya itu, kamu berdiri. Iya. Ini. Iya, enggak, S1-nya depan. Ini. Enggak, yang miring-miring nih, miring. Ya. Berdiri. Berdiri aja, yang lain udah pada berdiri. Ayo mas, berdiri mas. Berdiri terus duduk. Berdiri. Namanya? Mus'ab, duduk. Enak kan? Cuma berdiri aja. Kamu berdiri, satunya itu. Ya, yang kecil. Namanya? Ilyas, duduk. Kamu ah ini pasti berani nih, berdiri. Namanya. Kamu berdiri. Nih. Namanya Hanif. Ah, Hanaf, kamu berdiri. Kembar. Namanya apa? Ikrimah. Ada yang sembunyi enggak ini pura-pura? Ah, kamu berdiri nih. Iya. Hah? Siapa namanya? Adam, duduk. Udah selesai. Ini berdiri. Namanya? Salman, duduk. Yang pengen berdiri siapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Udah, cukup. Yang tadi angkat tangan berdiri. Kamu juga sana, tujuh. Berdiri cepat-cepat. Yang tadi udah ditunjuk, tujuh. Berdiri cepat. Satu, dua, terus lagi. Udah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Udah cukup. Gak ada yang berdiri lagi. Namamu siapa? Siapa? Idris. Satu. Ya, duduk. Namamu? Sauban, duduk. Nah. Namamu? Isa, duduk. Namamu? Putra, Bukan putri ya. Apa? Oh, kakaknya namanya Putri. Oh. Ya. Duduk. Namanya? Abdurrahman, duduk. Namanya? Ajis. Duduk. Namanya? Abdullah bin Umar. Nah, ya, duduk. Al-Faruqi. Namanya? Wahab. Nih. Tadi ada yang berdiri lagi belakang, enggak ada? Iya, harus berani. Jadi enggak boleh lagi. Enggak boleh lagi santri Ma'had Riyadhul Jannah MRJ. Ya, enggak boleh lagi takut. Ditanya namanya, diem. Disuruh berdiri, enggak mau. Suruh maju, gemeter. Iya kan? Ini yang gede-gede emang pada berani? Hah? Yang gede-gede di belakang loh. Berani? Coba kita coba ya. Ini dipersilahkan atau ditunjuk? Tunjuk. Siap. Kamu berdiri. Iya. Baca satu ayat. Bebas. Nanti aku tentuin kamu bingung. Ayat apa? Baca satu ayat. Bagus. Namamu siapa? Faiz. Fakih. Oh, Fakih. Duduk. Lagi. Ini yang tunduk-tunduk ini. Oh, yang dicari ini. Oh, enggak jadi nunduk. Ini kan. Siapa yang ditunjuk? Ah, ini yang sedang nulis. Berdiri. Siapa? Dawud. Berdiri. Sebutkan satu nama malaikat. Jibril, duduk. Gampang yang cuman berdirinya itu enggak gampang. Kalau pertanyaannya gampang. Itu. Coklat, ya. Berdiri. Sebutkan nama satu surat dalam Al-Quran. Al-Kahfi. Namamu siapa? Ya, bagus. Duduk. Yang sana itu yang kopiah hitam. Ya, itu. Yang baju hitam, kopiah hitam. Iya. Di belakang yang hijau. Ah, itu. Berdiri. Ya. Muhammad Yunus. Sebutkan satu hadis Nabi. Yang keras dong. Apa tadi? Depannya? Oh, ini andalan kita ini. Nama lama lu biniat kan? Ya, udah. Duduk, bagus. Satu lagi. Ini yang paling gak berani kira-kira siapa? Paling gak berani. Biar berani maksudnya. Ah, itu sampingnya itu. Nah, yang biru. Nah. Berdiri, Mas. Namanya siapa? Nail. Oh, Muhammad Nail. Satu ayat lagi dalam Al-Qur'an. Ida? Bagus, idza jaa nasrullahi wal fath. Duduk. Jadi intinya begitu ya. Santri Ma'had Riyadhul Jannah tidak boleh takut, apalagi dalam hal yang baik. Jadi kalau ditunjuk berdiri, nggak usah mikir ngapain, disuruh apa ya? Nggak mungkin disuruh yang jelek lah kalau di majelis ilmu. Kita mencontoh siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sejak kecil masuk Islam. Sejak kecil sudah hijrah. Sejak kecil rajin belajar. Sejak kecil ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil ingin ikut perang. Sejak kecil ikut orang tua. 6 tuh. Sejak kecil semua itu. Sejak kecil. Bahkan belum usia baligh loh. belum usia balik itu berarti betul-betul masih kecil. Kalau begitu dari kecilnya, insya Allah besarnya berhasil. Amin. Betul. Kalau sejak kecil rajin belajar, berani, taat kepada orang tua, berislam, hijrah, ya, maka besok besarnya akan sukses. Pengen sukses gak sih? Ya kalau pengen sukses dari kecil sudah harus berani. Jangan beraninya berani berbuat jelek. Ada gak anak kecil berani berbuat jelek? Ada. Apa contohnya? Apa? Kok ketawa kamu? Banyak itu yang di luaran sono. Yang gak belajar agama, yang gak di pondok. Kecil-kecil sudah ikut geng motor. Iya. Kecil-kecil udah nyuri. Kecil-kecil udah suka berkelahi. Iya. Kecil-kecil sudah membentak orang. Wah. Ada yang membentak orang tua, angkat tangan. Ada hadiahnya? Enggak ada. Kalau pernah bentak orang tua kamu? Ngaku biar dapat hadiah, maksudnya. Kamu pernah bentak orang tua? Hah? Kamu apain orang tuanya? Boleh enggak sih bentak orang tua? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh membentak orang tua? Haram. Kalau haram tuh dapat dosanya dosa besar ya? Ya. Iya, membentak orang tua itu dosanya dosa besar. Kalau anak, nah ini pertanyaan yang sedang gini-gini nih. Kalau ada anak durhaka kepada orang tua, senangnya ngebentak orang tua, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngambek. Kalau dia tidak berubah, besarnya sukses apa enggak? Sukses. Enggak. Besarnya sukses enggak? Enggak. Sini tak kasih dia. Nah, ini juga hadiahnya titipan, bukan dari Ustaz Mokhtar nih. Silakan. Sebentar dulu. Mau berhasil enggak? Berhasil. Mau berhasil enggak? Berarti enggak boleh bentak orang tua, bagus. Enggak boleh. Coba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu berhasil karena dari kecil nurut dengan orang tua. Lanjut, kita tulis lagi. Abdullah bin Umar, lanjut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semangat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani itu artinya mencontoh, mengikuti. Semangatnya luar biasa, sahabat Abdullah bin Umar. Jadi sahabat Abdullah bin Umar itu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang bisa jawab yang besar-besar sekarang. Apa contohnya sahabat Abdullah bin Umar itu sangat mencintai dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat untuk mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa ngasih contoh? Apa? Hah? Masya Allah. Sini, sini. Hadiah nih. Bagus nih. Hadiahnya buat yang besar juga dong. Mana? Milih, milih. Ini punya aku nih. Mas siapa namanya, yo? Mas Dapa. Oh, pilih mana, Mas Dapa? Yang ini? Yang paling gede ya? Iya, jazakallahu khair. Iya, jadi sahabat Abdullah bin Umar itu sangat cinta kepada Rasulullah. Dan cintanya kepada Rasulullah itu dibuktikan dengan apa? Dengan mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal. Semua diikuti betul. Jadi orang yang ngaku cinta sama Rasulullah harus dibuktikan, benar enggak cintanya sama Rasulullah? Harus dibuktikan. Pembuktiannya apa cinta kepada Rasulullah itu? Ya. Sejauh mana dan sesemangat apa dia mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi contoh yang lain. Kalau sahabat Abdullah bin Umar tuh benar-benar cinta sama Rasulullah. Yang besar, yang besar. Apa buktinya dan contohnya? Jangan takut, Abdullah bin Umar tuh pemberani. Siapa yang bisa memberikan contoh? Silakan. Oh, bagus ini. Kelas berapa? Kamu udah gede kayaknya. Kelas berapa? MSS 2 itu apa? Madrasah Syabab Salafi. Maju sini, hadiahnya. Ambil. MSS 2. Jadi, sahabat Abdullah bin Umar itu, kemanapun beliau pergi, artinya dalam perjalanan yang dulu pernah ditempuh Nabi Muhammad, itu selalu berusaha memilih tempat berhenti seperti dulu Nabi Muhammad berhenti. Itu luar biasa loh. Pilih yang mana? Oh ya, ambil. Ya, bisa kelahir. Ya, siap. Ya. Di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala menyebutkan beberapa riwayat yang menggambarkan betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah anna ibn Umar kana yattabi'u amra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa atharahu wa halahu wa yahtammu bihi hatta kana qad khifa ala aqlihi min ihtimamihi bidzalika. Sahabat Abdullah bin Umar itu berusaha untuk mengikuti dan mencontoh semua yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berjalannya, cara minumnya, cara duduknya, di mana berhenti, di mana singgah, di mana buang air kecil, di mana sholatnya. Itu berusaha tepat di tempat yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Diingat-ingat betul itulah sahabat Abdullah bin Umar. Sampai-sampai hatta kana qad khifa ala aqlihi min ihtimamihi bidzalik. Sampai-sampai orang itu khawatir ini jangan-jangan nanti gila. Kata Nafi' rahimallahu taala lau nazarta ila bin Umar idza taba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqulta hadza majnun. Kata Nafi' mantan budak milik Ibnu Umar, andai kan engkau menyaksikan sendiri semangatnya Ibnu Umar mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu aku akan kamu katakan udah gila orang ini. Buktinya apa? Pernah Anna bin Umar kana yattabi'u athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullama kanin shalla fihi hatta inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazala tahta syajaratin fa kana Ibnu Umar yata'ahadu tilka syajarah fayasubbu fi asliha al-ma'a likay la taibas. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu kalau safar perjalanan akan memilih tempat salat yang dulu dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Jadi ingat-ingat betul dulu Rasulullah itu sholatnya di sini, sholatnya di situ. Suatu saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah istirahat dan singgah di bawah sebuah pohon. Ibnu Umar merawat pohon itu dengan sering menyiramnya supaya tidak mati kering. Nanti memang dalam pembahasan fikih dan usul fikih di sana ada perbedaan pendapat para ulama. Apa sih hukumnya seperti itu? Apakah wajib, sunnah, ibadah, mubah, atau bagaimana? Tapi kita tidak menyentuh hal itu. Yang ingin kita ketahui bersama bahwa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul dan benar-benar mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hal apapun. Maka kita sebagai umatnya siapa nih? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara berpakaiannya, ya ikutlah cara berpakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu isbal apa enggak sih? Terus kalau ada santri yang isbal kalau keluar dari pondok diapain tuh? Diusir. Diusir katanya. Oh, dihukum. Dihukum apa? Pernah musbil. Ya. Tapi ada enggak sih santri yang kalau pas liburan isbal, ada enggak? Saya enggak nanya yang di sini. Ada enggak di dunia ini gitu. Hah? Pernah lihat santri? Jangan sebut nama, kok nyebut ajis. Itu kan kita sedih itu. Sedihnya apa? Kenapa sih malu? Kenapa malu mencontoh manusia terbaik di dunia ini? Kenapa malu berpakaian seperti berpakaiannya manusia yang paling terhormat dan paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Malu, minder. Jadi kalau keluar pakai jubah tuh rasanya gimana gitu. Pengennya jubah dilepas pakai kaos, celananya celana jeans, atau yang semisal pakai sepatu kets, pakai kaos kaki pendek. Ya kan? Udah. Kemudian pakai gelang di kanan atau di kiri, rambutnya dibikin kozak sedikit kanan kiri juga. Kalau seperti itu pede dia. Tapi kalau pakai jubah, pakai kopiah atau pakai sarung dan pakai baju koko atau gamis, kayaknya gimana gitu? Enggak benar dong. Contohlah sahabat Abdullah bin Umar yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikutilah nabimu. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, tulis lagi. Jadi sahabat Ibnu Umar itu juga ya, sebelum kita lanjutkan, sahabat Abdullah bin Umar itu kalau ingat Nabi Muhammad nangis. Abdullah bin Umar itu kalau mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Menangis. Iya, sedih, rindu. Baik. Lanjut. Sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar semasa muda sering tidur di masjid. Jadi di masjid itu senang, tenang. Merasa nyaman, merasa aman. Bukannya kalau di masjid kayaknya kepanasan. Pengennya segera keluar, maunya langsung pergi. Gak betah. Tapi kalau nongkrong di pinggir jalan, berjam-jam. Nanti kalau makan di resto, warung makan, di kafe bisa satu malam. Ada enggak yang seperti itu? Jangan sebut nama. Inisial juga enggak boleh. Pertanyaannya, ada enggak yang seperti itu? Ada. Di masjid enggak betah. Tapi kalau nongkrong di pinggir jalan, seneng sampai lupa waktu. Sahabat Abdullah bin Umar itu, ketika masih muda, waktu bujangnya, itu senang tidur di masjid. Kita ikuti Abdullah bin Umar enggak? Ikuti. Senang di masjid. Kita baca riwayatnya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan yang lainnya. Kana ar-rajulu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'yan qassaha 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang bermimpi dalam tidur, mimpi itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu hulaman azaban syaban fa kuntu anamu fil masjid. Abdullah bin Umar bercerita, dulu ketika saya masih remaja, masih sangat muda, saya biasa tidur di masjid. Kalau di sini boleh enggak tidur di masjid kalau malam? Enggak boleh. Iya, karena kamu enggak menjaga kebersihan masjid. Iya kan? Nanti kamu bikin karpetnya bau. Memang begitu. Tapi coba kalau bisa tertib, ya, bisa bersih, bertanggung jawab, pasti boleh. Nah, sahabat Abdullah bin Umar itu sering tidur di masjid. Fara'aitu ka'anna malakaini atayani fadhahaba bi ilan nari. Saya bermimpi dalam tidur. Seakan-akan ada dua malaikat datang menemui saya. Kedua malaikat itu membawa saya pergi sampai dihadapkan ke apa? Masya Allah, pinter. Neraka. Betul kan neraka. Nih hadiah nih. Seakan-akan melihat ada dua malaikat yang datang membawa pergi Ibnu Umar. Seakan-akan dibawa ke neraka. Fa'idha hiya matwiyatun katayil bi'ri. Walaha kurunun kakurunil bi'ri. Ternyata neraka itu apa namanya? Seperti, iya betul ya. Orang bentuknya itu seperti sumur. Fara'aitu fiha nasan qad araftuhum. Di sana saya lihat ada orang-orang yang ternyata saya kenal juga mereka. Faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nari. Falaqiyana malakun. Lantas dalam mimpi itu saya mengatakan a'udzu billahi minan nar. Saya memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Datang malaikat yang lain menemui kami. Faqala lan tura' lan tura'a. Kata malaikat itu, kamu enggak akan mendapatkan rasa takut. Fadzakartuha li Hafsata faqassatha Hafsatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari tidur saya ceritakan kepada Hafsah. Hafsah itu kakaknya. Kakak perempuannya, istri Rasulullah. Hafsah kemudian cerita kepada Rasulullah. Faqala ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal laili. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, asalkan dia mau sholat malam. Qala fa kana ba'du la yanamu minal laili illa al-qalil. Sejak saat itu Abdullah bin Umar selalu sholat malam, tidurnya sedikit. Jadi Abdullah bin Umar itu senang sholat malam. Yang biasanya bangun pas komat ada enggak di sini? Enggak ada. Apakah memungkinkan santri asrama bangunnya saat komat dikumandangkan? Memungkinkan enggak, Dafa? Mungkin. Enggak ada sistem kunci misalkan. Ada enggak? Tapi lolos juga. Hah? Nyuri. Tidurnya di jemuran. Ya Allah. Jangan disebut namanya, Pak. Segitunya kamu. Sampai rela tidur di tempat yang seperti itu. Di bawah jemuran maksudnya. Jadi kamar udah dikunci. Nyelinap dan larinya di tempat jemuran. Gimana mau sukses? Gimana mau berhasil kalau begitu cara hidupnya? Ya, kalau pengen sukses mau berhasil, harus rajin sholat malam. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jelas-jelas loh orang baik. Banyak belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Itu pun semangat dalam berusaha untuk selamat dari neraka. Dengan cara apa? Sholat malam. Sekali lagi, itu padahal semangatnya luar biasa itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap sholat malam. Ibadahnya banyak, amal solehnya terus. Lah kalau kita mah gimana? Ibadahnya kurang, amal solehnya jarang, ya, maksiatnya jalan, dosanya diteruskan. Ya, kan? Pas adzan subuh pindah ke jemuran. Ya. Astagfirullah, ya kan? Gimana mau berhasil begitu? Nah, jadi contohlah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bagus. Ya, lanjut kita catat lagi. Biar semangat. Abdullah bin Umar sangat dermawan. Ya. Dermawan itu apa sih? Suka bersedekah. Nah, tambah ada lagi. Dapat dua. Lumayan. Namamu siapa? Ajis. Idris. Oh, Idris nih. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar itu sahabat yang dermawan. Apa itu dermawan? Idris ngejawab. Senang bersedekah. Itu geleng-geleng kepala loh kalau kita baca riwayat-riwayat Abdullah bin Umar yang dermawan itu geleng-geleng kepala gini. Kok ada ya orang baik kayak gitu ya? Susah didapat, jarang ditemukan. Seperti sahabat Abdullah bin Umar yang sangat dermawan. Bayangin kata Az-Zahabi, isnaduha sahih. Sanad riwayat ini sahih. Yang menceritakan ma mata Ibnu Umar hatta a'taqa alfa insanin aw zada. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika meninggal dunia membebaskan budak 1000 bahkan lebih. 1000 budak dibebaskan. Padahal satu budak itu mahal sekali harganya. Dibebaskan satu budak itu. Mahal. Tapi beliau sebelum meninggal dunia membebaskan budak sampai berapa tadi? 1000 atau 2000. 1000 atau lebih. Nah, itu kalau kita hitung-hitung bisa per hari itu. Ya. Karena beliau kan meninggal dunia tahun 73 Hijriah. Tahun berapa? 73 Hijriah. Sehingga kurang lebih usia beliau adalah 87 tahun. 87 tahun. Berarti kalau yang beliau bebaskan 1000, 1000 bagi 87. Itu kalau dihitung dari masa kecilnya loh. 1000 bagi 87 berapa? MSS 1 jawab. 1000 bagi 87. Berapa, Mas? 24. Ya. Kalau digenapkan 100 aja. 1000 bagi 100 berarti berapa? 10. Itu luar biasa. Banyak sekali yang beliau sedekahkan. Suatu saat Ibnu Umar sakit. Ingin makan anggur. Tahu anggur enggak? Bahasa Arabnya anggur tuf. Mana tufahun? Tufahatun itu mah apel. Ya, betul inabun. Kamu udah dikasih hadiah tadi ya? Udah ya, yang lain ya. Ya. Jadi inabun itu artinya anggur. Jadi Ibnu Umar tuh sakit. Pengen makan anggur. Fa'arsalati imra'atuhu bidirhamin. Fashtarat bihi unqudan. Fattaba'ar rasula sa'ilun. Akhirnya, Ibnu Umar meminta istrinya untuk beli anggur. Satu dirham. Akhirnya belilah. Anggur itu. Ternyata. Oh iya. Ternyata. Setelah masuk rumah, ada seorang pengemis datang. Sa'il. Ya. Kalau orang Jawa bilang, nyuwun paring-paring ten. Itu orang Jawa gitu. Nyuwun baring-baring den. Ada pengemis datang. Tuan, kasinilah aku Tuan. Gitu. Kalau orang sini gak ada ya ngemis ya? Ada. Kalau ngemis gimana kalau datang ke rumah-rumah? Bilangnya apa? Pakai gitar. Itu mah ngamen. Kalau minta-minta gimana orang sini? Bahasanya maksudnya di sekitar sini. Minta Pak gitu ya. Minta Pak, minta Pak. Ada pengemis datang ke rumah. Faqala Ibnu Umar, a'tuhu iyahu. Kata Ibnu Umar, itu anggurnya kasihkan sama dia. Semua. Padahal Ibnu Umar baru ingin makan anggur. Anggurnya malah disuruh untuk dikasihkan ke siapa? Pengemisnya. Akhirnya beli anggur lagi. Ya. Beli anggur lagi. Sampai di rumah, ada lagi pengemis yang lain minta. Minta Pak, minta Pak. Kata Ibnu Umar, kasihin sama dia. Terus begitu. Ya. Itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau menyukai sesuatu, barang, kalau udah seneng, itu diinfakin. Karena Ibnu Umar itu seorang derma. Kata Nafi, ma'ajaba Ibnu Umar syai'un min malihi illa qaddamahu. Ibnu Umar itu, kalau sudah senang betul dengan harta yang dimiliki, diinfakin. Bainama huwa yasiru ala naqatihi id a'jabathu faqala ikh fa anakhaha wa qala ya nafi'u hutta 'anha ar-rahila fajallalaha wa qalladaha wa ja'alaha fi budnihi. Ibnu Umar tuh pernah naik onta. Ontanya bagus, jalannya nurut. Senang dengan onta itu. Cepat-cepat turun Ibnu Umar. Berhenti. Beliau turun dari ontanya, memerintahkan budaknya, mantan budaknya yang namanya Nafik. Nafik, lepas pelananya. Ambil barang-barang di atasnya. Itu fisabilillah. Wah, kalau zaman sekarang, angel. Iya. Angel itu apa? Susah nemu orang seperti Abdullah bin Umar. Tapi mudah-mudahan lah, ada di antara kalian besok bisa seperti Abdullah bin Umar. Kalau pas lagi seneng sama baju, bagus banget nih bajunya ini. Cepat-cepat dilepas, siapa yang mau? Pas lagi seneng sama jam tangan, ya Allah jam tangan ini keren banget nih, Masya Allah. Cepat-cepat dilepas, siapa yang mau? Kopiahnya bagus ini, wah oh, cepat-cepat dilepas, ini siapa yang mau? Pakai sarung bagus, siapa yang mau? Motornya baru, keren, enak nih. Cepet-cepet diinfakin fisabilillah. Ada gak kira-kira di zaman sekarang orang seperti itu? Kira-kira. Ada. Kalian-kalian ini insya Allah. Amin. Tapi mungkin gak seperti itu? Mungkin ya? Mungkin gak? Bener, yakin? Ah, ini kamu tak kasih hadiah. Sini. Kamu optimis sih. Milih yang mana? Jangan dia yang milih. Jangan-jangan gak mau karena mau diinfakin. Yang mana? Milih. Penonton menunggu nih. Dihitung 1, 2, 3, 4 gitu. Pilih yang mana? Oh ya, sudah. Oh ya. Gitu. Jadi mungkin ya, mungkin ada orang seperti itu. Jadi kalau ditanya, ada enggak di dunia zaman sekarang orang seperti Abdullah bin Umar? Jawabannya, ada. Siapa? Kita-kita insya Allah. Itu dong. Kita-kita insya Allah. Jadi Abdullah bin Umar itu, ma'a'jaba bin Umar syai'un min malihi illa qaddamahu. Ibnu Umar itu kalau sudah senang dengan sesuatu, itu diinfakkan. Disedekahkan. gitu. Disumbang. Nah. Hebat enggak Abdullah bin Umar itu? Hebat. Ada enggak di dunia seperti itu sekarang? Ada. Siapa? Kita. Ah, insyaallah mantap. Bagus. Udah nih, nih. Optimis gitu. Barakallahu fiik. Baik, itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Coba kita cek ada lagi enggak? Ini siar A'la min Nubala ini. Karya Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu rahimahullahu taala. Baik. Terakhir. Ini cerita aja. Dari Abdullah bin Dinar rahimahullah, beliau cerita kharajtu ma'abni Umara ila Makkata. Fa'arrasna fanhadara alaina ra'in min jabalin. Saya pernah menemani sahabat Ibnu Umar berangkat ke Mekah. Malam hari kami memutuskan untuk istirahat dan singgah di suatu tempat. Dalam masa peristirahatan itu, di tengah perjalanan, ada seorang penggembala kambing datang turun dari arah gunung. Faqala lahu Ibnu Umar, ara'in? Qala na'am. Ibnu Umar kemudian tanya sama orang itu, kamu menggembalakan kambing ya? Iya. Maksudnya Ibnu Umar ingin membeli seekor kambing untuk di membeli. Ya, dipotong. Qala inni mamlukun. Si penggembala itu bilang, wah enggak bisa. Saya mah budak. Bukan saya pemiliknya. Qala kulli sayyidika akalaha dhi'bu. Kata Ibnu Umar kepada si penggembala itu, ya bilang aja kan sama tuan dan majikanmu. Hilang satu kemana? Dimakan serigala. Selesai urusan. Abdullah bin Umar ingin mengetes. Gitu. Ingin menguji. Qala fa'ayna Allahi azza wa jal. Budak itu kemudian bilang, terus Allah di mana? Qala Ibnu Umar fa'ayna Allah. Kata Ibnu Umar, betul. Kalau begitu di mana Allah? Thumma baka. Abdullah bin Umar kemudian menangis. Thumma ashtarahu ba'du fa'a'taqahu. Ibnu Umar kemudian mencari informasi siapa tuan dan majikan si budak itu. Ketemu, dibeli budak tadi, di lepas dan dibebaskan, merdeka. Kenapa? Karena rasa takutnya si budak itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau punya rasa takut kepada Allah, maka akan terbebas dari kesempitan dan kesulitan dunia. Ya. Budak bebas. Budak bebas tanpa bayar, gratis. Bebas biaya. Kenapa? Karena dia punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya dan ringkasannya bahwa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sejak kecil sampai meninggal dunia sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemberani. Maka kalian juga harus pemberani. Ya. Sebelum kita tutup, siapa yang mau membaca apa yang sudah kita sampaikan tadi? Berdiri. Maju. Kamu mencatat ya? Ya, sini. Jangan takut. Ikuti Abdullah bin Umar. Dibaca. Pakai mikrofon enggak? Enggak apa-apa. Harus berani. Kenapa Abdullah bin Umar? Ya udah dari jauh kayak gini. Ya. Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Lanjut. Abdullah bin Umar. Abdurrahman. Al-Qurashi. Masuk Islam sejak anak-anak. Turun di Jura bersama ayahnya. Dan belum berusia balik, beliau mendaftar ikut perang Uhud, namun ditolak. Ditolak, terus. Perang pertama yang beliau ikuti, perang Khandaq. Abdullah bin Umar meriwayatkan banyak hadis, 2000 hadis. 2000 hadis lebih, terus? Abdullah bin Umar sangat mencintai Rasulullah. Dan sangat untuk meneladani Rasulullah. Abdullah bin Umar selama muda sering tidur di masjid. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar lanjut. Nggak usah takut. Umar, sahabat yang sangat dermawan. Ya, sahabat Abdullah bin Umar adalah sahabat yang dermawan. Tinggal dua, milih yang mana nih? Tangan kanan. Ya, bagus. Satu lagi, siapa? Ya udah, kamu baca. Abdullah bin Umar. Gak apa-apa. Gak usah takut, om baik kok. Dari suku Al-Qurasy ya. Masuk Islam sejak kanak-kanak. Lanjut. Ayah beliau menulis surat di perang Uhud. Ya. Gak apa-apa, percaya diri aja. Terus, ini hadiahnya udah masuk di kantong nih. Perang yang pertama. Perang Khandaq. Dan Al-Ahzab. Abdullah meriwayatkan banyak hadis. Terus. 200 hadis. 2000 hadis. Ya, terus. Abdullah bin Umar sangat mencintai Nabi dan sangat untuk meladani Rasulullah. Ya, cukup. Masya Allah. Kita cukupkan sekian. Kita lanjut nanti asar ya. Baik, jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu yang kita contoh untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sekian. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya. Yeah.